Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kepada ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Dan alhamdulillah pada hari ini kita masuk hari yang kedua dari daurah Kobe yang ke-11. Kemarin kita bahas hari yang pertama tentang ilmu, menuntut ilmu jalan menuju ke sorga. Saya sudah jelaskan beberapa poin yang berkaitan tentang ilmu. Dan untuk hari ini, hari yang kedua, kita akan bahas beberapa poin dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Insyaallah kita akan bahas 3 poin dalam kesempatan hari ini. Yang pertama, tentang agama Islam adalah agama yang hak, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, tentang tauhid al-uluhiyah. Kemudian yang ketiga, tentang pilar-pilar ibadah dalam Islam. Saya akan bahas, kalau ada yang punya kitabnya bisa dibuka kitab ini, Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kita bahas poin yang pertama dari Syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, halaman 120 dari cetakan yang ke-4. Jadi agama Islam adalah agama yang hak, agama yang benar, yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Islam secara bahasa adalah berserah diri, tunduk atau patuh. Adapun menurut syariat, definisi Islam berada pada 2 keadaan. Di dalam syariat, definisi Islam itu ada 2 keadaan. Yang pertama, tolong agak majuan sedikit, biar yang belakang bisa. Tolong agak majuan sedikit. Jadi definisi Islam itu ada pada 2 keadaan. Yang pertama, apabila Islam disebutkan sendiri tanpa diiringi dengan kata iman, disebutkan dalam Al-Quran atau dalam hadis, Islam saja tidak disebutkan kata iman, maka pengertian Islam mencakup keseluruhan agama, baik usul, pokok maupun furu', cabang. Seluruh masalah akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Jadi pengertian ini menunjukkan bahwa Islam adalah pengakuan dengan lisan, meyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas semua yang telah ditentukan dan ditakdirkan. Ini disebutkan oleh Al-Allamah Ar-Raghib Al-Asfahan dalam kitabnya Mufradat Al-Fadhil Quran, dan juga dalam kitab Ma'arijul Qabul. Dasarnya yaitu firman Allah Subhanahu wa taala tentang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, "Idz qala lahu rabbuhu aslim, qala aslamtu li rabbil alamin." Ketika Rabb-nya berfirman kepada Allah, ketika Rabb-nya berfirman kepadanya, kepada Ibrahim, "Tunduklah." Artinya aslim, masuklah kalian ke dalam Islam. Ibrahim menjawab, "Aku tunduk patuh kepada Rabb semesta alam." Maksudnya di sini disuruh aslim artinya masuk secara total ke dalam Islam ini. Berkaitan dengan iman, keyakinan, kemudian perkataan lisan, amal perbuatan dan semuanya. Jadi Islam di sini mencakup keseluruhan berkaitan dengan akidah, ibadah, keyakinan, perkataan dan perbuatan. Berkaitan dengan usul dan furu'. Jadi ketika disebutkan aslim, hendaklah kalian masuk Islam, maka disebutkan bahwa yang dikatakan masuk Islam ini mencakup keseluruhan, bukan hanya amal-amal zahir saja, tapi berkaitan dengan iman dan juga berkaitan dengan perbuatan amal-amal saleh. Kemudian ada juga yang mendefinisikan Islam dengan istilah al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal anqiyadu lahu bita'ah wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Jadi Islam itu menyerah, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Pengertian Islam ini mencakup keseluruhan. Jadi Islam artinya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mentauhidkan Allah. Jadi berserah diri kepada Allah dengan cara mentauhidkan. Itu Islam. Saya tulis supaya lebih jelas pengertian Islam. Al-Islam, al-Islamu, jenis Islam al-islamu al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bita'ati wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Kalau anda mencatat artinya Islam artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid, Al-Islam, al-istislamu lillahi bitauhid. Islam artinya berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal anqiyadu lahu bita'ah. Dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal anqiyadu lahu bita'ah. Dan tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Saya ulangi dan saya akan jelaskan. Jadi Islam, al-istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Wal-anqiyadu lahu bita'ah. Tunduk patuh kepadanya dengan ketaatan. Wal-bara'atu minasyirki wa ahlih. Dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Tinggal satu. Satu. Saya akan jelaskan, ya. Jadi Islam berserah diri kepada Allah dengan tauhid. Artinya dikatakan Islam kalau seseorang itu mentauhidkan Allah. Sebab tidak ada artinya Islam tanpa tauhid. Asas dari agama Islam adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Seluruh nabi dan rasul mereka mendakwahkan tauhid kepada Allah. Artinya mendakwakan umatnya agar umatnya semuanya mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Jadi agama Islam tidak akan ada arti apa-apa dan tidak akan diterima oleh Allah tanpa tauhid. Tauhid artinya beribadah hanya kepada Allah saja. Sebab manusia diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi arti Islam itu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang yang mengatakan dirinya sebagai orang Islam, seorang muslim atau muslimah, dia wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ini inti daripada agama Islam. Seluruh nabi dan rasul, mereka semuanya mendakwahkan dakwah tauhid. Bahkan ahlul kitab pun diajak mereka untuk masuk ke dalam Islam. Yang intinya adalah tauhid. Ahlul kitab diajak untuk masuk ke dalam Islam. Yahudi dan Nasrani diajak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk ke dalam Islam. Kalau mereka tidak masuk ke dalam Islam, maka mereka pasti menjadi penghuni neraka. Maka Nabi disuruh oleh Allah untuk mengajak mereka mentauhidkan Allah. Antum bisa lihat ayatnya dalam surah Ali Imran, surah 3 ayat 64. Antum lihat yang bawa mushaf Al-Qur'an, antum lihat Allah berfirman, "Qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'buda illa Allah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun." Allah berfirman dalam surah Al-Imran surah 3 ayat 64. Qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Dalam surah Ali Imran ayat 64, surah 3 ayat 64, qul, katakanlah ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, yang dikatakan ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Marilah berpegang kepada satu kalimat ketetapan yang tidak ada perselisihan antara kami dengan kamu. Alla na'budu illallah, bahwa tidak boleh kita beribadah atau menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Wala nusyrika bihi syai'a, dan tidak boleh kita mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaba min dunillah, dan tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai tuhan-tuhan selain Allah. Fa in tawallau, jika kalian berpaling, faqulu syahadu bi anna muslimun, saksikan bahwa kami adalah orang-orang Islam. Di sini Nabi Muhammad SAW disuruh oleh Allah untuk mengajak ahlul kitab Yahudi Nasrani untuk masuk dalam Islam. Pada kalimat yang sama di sini disebutkan tiga. Yang pertama, tidak boleh kita beribadah melainkan hanya kepada Allah saja. Yang kedua, tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun juga. Yang ketiga, tidak boleh sebagian dari kita menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan. Artinya tidak boleh orang menjadikan manusia sebagai Tuhan. Tuhan itu hanya satu, Allah Al-Ma'bud yang disembah. Tidak ada yang lain. Sedang orang Nasrani menjadikan Isa bin Maryam sebagai Tuhan. Orang Yahudi menjadikan Uzair sebagai anak Allah. Semuanya tidak benar. Jadi harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi Islam itu intinya adalah tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seluruh bentuk ibadah itu harus tujukan kepada Allah. Ya, nanti kita akan bahas dalam tauhid al-uluhiyah insyaAllah. Kemudian pengertian Islam selanjutnya, wal-inqiyadu lahu bita'ah, tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Jadi seorang mengatakan dirinya sebagai seorang muslim, ya harus taat. Melaksanakan perintah Allah, menjauhkan larangannya. Kalau dia mengatakan dirinya sebagai muslim atau muslimah, bukan hanya dengan KTP, KTP-nya Islam, tapi harus dibuktikan dengan perbuatan. Dengan dia melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, dan yang lainnya sebagai seorang muslim. Sebab Islam ini harus dibuktikan dengan ketaatan kepada Allah SWT. Dan Allah akan memberikan ganjaran dari Islamnya seorang tergantung daripada ketaatannya kepada Allah. Kalau dia taat, akan diberikan ganjaran oleh Allah. Kalau taat, dia akan dimudahkan urusannya oleh Allah. Kalau taat, akan dimasukkan dia ke dalam surga. Makanya dikatakan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi SAW bersabda, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah, qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man ata'ani faqad aba. Rawahul Bukhari. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga. Artinya umat Islam akan masuk surga. Mereka akan masuk surga. Illa man aba, kecuali yang enggan. Sahabat bertanya, siapa yang enggan ya Rasulullah? Dijawab oleh Nabi, man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga. Dan barang siapa yang tidak taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Jadi Islam intinya adalah ketaatan. Di samping tauhid kepada Allah, taat. Taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan melaksanakan perintah sholat. Bagaimana orang dikatakan dia seorang muslim tapi enggak pernah sholat? Dia dikatakan seorang muslim tapi enggak pernah puasa. Kalau dia sebagai orang Islam, dia buktikan keislamannya dengan melaksanakan sholat, puasa, zakat, haji, berbuat baik pada orang tua, dan yang lainnya. Dibuktikan dengan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Selanjutnya, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang berbuat syirik. Artinya seorang muslim, dia wajib berlepas diri dari kesyirikan. Artinya tidak boleh dia berbuat kesyirikan, karena syirik merupakan dosa besar yang paling besar. Dari seluruh dosa yang paling besar adalah syirik, menyekutukan Allah SWT. Beribadah kepada selain Allah, atau dia beribadah kepada Allah, tapi beribadah juga kepada selain Allah. Dia berdoa kepada Allah, dia berdoa juga kepada selain Allah. Jadi ada sebagian orang yang dia mengatakan Islam, dia meminta kepada Allah, dia berdoa kepada Allah, tapi dia berdoa juga kepada selain Allah. Seperti datang ke kubur-kubur wali, datang ke kubur-kubur habib, datang ke kubur kiai, datang ke sana untuk apa? Untuk minta sesuatu. Supaya disembuhkan, supaya dimudahkan urusannya, supaya dimudahkan jodohnya, supaya segala macam. Ini syirik. Perbuatannya syirkun akbar. Karena yang berhak untuk diminta dan dimohon hanya Allah saja. Tidak boleh dipalingkan ibadah kepada selain Allah. Tidak boleh. Allah tidak akan redha selama-lamanya. Kalau Allah disekutukan dengan makhluknya, Allah tidak akan redha. Hatta seandainya seseorang itu datang ke kuburan Rasul, minta sesuatu kepada Rasul, tidak redha Allah. Karena yang berhak untuk mengabulkan semua permintaan hanya Allah. Yang bisa menolak bahaya hanya Allah. Yang bisa mendatangkan manfaat hanya Allah saja. Makanya kita harus berlepas diri dari kesyirikan. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan syirik, dan kita tidak mendukung dan tidak membantu orang-orang yang berbuat syirik. Begitu juga artinya perbuatan syirik dan orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini yang dikatakan nanti dalam akidah al-wala wal-bara dalam Islam. Jadi kita harus ada wala, loyalitas kepada orang-orang yang beriman, dan ada bara, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik. Dan ini diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak awal, sejak pertama kali Islam. Nabi mendakwakan Islam ini di Mekah, Nabi sudah ajarkan kepada para sahabat untuk al-wala wal-bara, berlepas diri dari kesyirikan, berlepas diri dari orang-orang yang berbuat syirik, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah berhala, berlepas diri dari orang-orang yang menyembah kubur, menyembah patung, menyembah pohon, berlepas diri dari mereka. Itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak boleh ada cinta kepada orang-orang yang berbuat syirik, enggak boleh cinta sama sekali. Meskipun yang berbuat syirik itu adalah saudara kita sendiri. Tidak boleh kita mencintai orang-orang berbuat syirik, tidak boleh. Dasarnya, dalilnya, ayatnya antum lihat dalam surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 22. Dalilnya antum lihat dalam surah Al-Mujadalah surah 58 ayat 22. Ayat yang terakhir. Surah 58 Allah berfirman, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw 'ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah berfirman, kamu tidak akan mendapati satu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, meskipun orang-orang yang menentang itu bapak-bapak mereka, anak-anak mereka, atau saudara-saudara, atau keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang, artinya mereka yang beriman ini, Allah telah tanamkan keimanan dalam hati mereka, dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya. Jadi masukkanlah mereka ke dalam sorga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya, Allah ridho terhadap mereka, dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat Allah. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Allah menyebutkan di sini dalam ayat ini bahwa tidak kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir cinta kepada orang yang menentang Allah Rasulnya. Jadi seorang yang beriman enggak mungkin dalam hati seorang yang beriman cinta kepada orang kafir, enggak mungkin. Enggak mungkin orang yang beriman cinta kepada orang yang musyrik. Kalau seandainya dia cinta kepada orang kafir, cinta kepada orang musyrik, iman yang tidak benar. Iman yang tidak beres. Kalau dia beriman yang sempurna, dia enggak akan cinta kepada orang-orang kafir, enggak akan cinta kepada orang-orang musyrik. Meskipun itu adalah keluarga mereka sendiri. Jadi ini ketentuan dari Allah dan ketentuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita harus berlepas diri dari mereka. Dan ini kalimat berlepas diri bukan berarti melarang kita untuk muamalah dengan orang kafir, tidak. Perhatikan, Nabi bermuamalah dengan orang-orang Yahudi. Nabi bermuamalah jual beli dengan orang Yahudi, jual beli dengan orang-orang kafir, itu enggak ada masalah. Tapi yang tidak dibolehkan yaitu mencintai mereka, membantu mereka dalam ibadah-ibadah mereka, tidak boleh. Sebab ini termasuk artinya loyalitas kepada mereka tidak dibolehkan, setia kepada mereka tidak boleh dalam Islam. Jadi Islam seperti itu yang dijelaskan oleh para ulama. Jadi Islam itu artinya menyerah diri, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, tunduk patuh kepada-Nya dengan ketaatan, dan berlepas diri dari kesyirikan dan orang berbuat syirik. Selanjutnya, sekarang kita masuk kepada yang kedua. Kan pertama, antum lihat, jadi ada dua pengertian Islam itu, dua keadaan. Sekarang yang kedua, ada di makalah itu yang sudah dibagikan. Apabila Islam disebutkan bersamaan dengan kata iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah perkataan dan amal-amal akhiriah yang diri dan hartanya terjaga dengan perkataan dan amal-amal tersebut, baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Sedangkan kalimat iman berkaitan dengan amalan hati. Jadi kaitan yang kedua ini, kalau disebutkan dalam Quran, iman dan Islam. Kalau disebutkan dalam Al-Quran, ada kalimat iman dan Islam. Maka iman berkaitan dengan amalan hati, kemudian Islam berkaitan dengan amalan badan, lahiriah. Jadi kalau disebutkan dalam Al-Quran, itu iman dan Islam, maka iman artinya berkaitan dengan amalan hati, sedangkan Islam berkaitan dengan amalan badan. Sebagaimana Allah berfirman, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Badui berkata, kami telah beriman. Katakanlah kepada mereka, kamu belum beriman, tetapi katakanlah kami telah tunduk, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Iman itu belum masuk ke dalam hati kamu. Jadi saya sebutkan tentang iman dan Islam. Artinya orang-orang Badui yang baru masuk Islam, tidak dikatakan dia beriman, tapi baru masuk Islam, karena iman itu belum masuk ke dalam hati mereka. Jadi masalah iman itu lebih tinggi daripada Islam. Kemudian ada kalimat di sini yang di atasnya itu, dengan perkataan amal-amal tersebut baik dia meyakini Islam ataupun tidak. Maksudnya begini, kalau ada orang yang baru masuk Islam mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, otomatis dia sudah masuk Islam. Apakah dia meyakini Islam itu atau tidak, kalau dia sudah mengucapkan dua kalimat syahadat itu gak boleh dia dibunuh. Kalau dalam peperangan, antara muslimin dengan kafirin, dia mengucapkan dua kalimat syahadat, tidak boleh. Setelah dia mengucapkan dua kalimat syahadat dibunuh, tidak boleh. Dan ini sempat terjadi pada ketika terjadi perang yang dipimpin oleh Usama bin Zaid. Usama kemudian membunuh orang itu. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Usama, "Ya Usama, kenapa engkau membunuh?" "Ya Rasulullah, dia mengucapkan dua kalimat syahadat supaya dia tidak dibunuh." "Ya Usama, bagaimana dengan kalimat la ilallah pada hari kiamat nanti? Apa engkau tahu tentang hatinya?" Ditegur terus oleh Rasulullah. Dan Usama menyesal. Jadi dia harus membayar diat. Karena dianggap bahwa dia membunuh dengan tidak sengaja, 100 ekor unta. Membunuh dengan tidak sengaja. Jadi orang yang sudah mengucapkan kalimat syahadat ini, tidak boleh kita katakan dia pura-pura masuk Islam. Tidak boleh. Kita tidak tahu tentang hatinya. Artinya meskipun dia mengucapkan dua kalimat syahadat, dia yakin atau tidak yakin tentang Islam ini, tetap terpelihara darah dan hartanya. Itu yang dimaksud oleh para ulama tentang kalimat ini. Jadi pengertian tentang Islam, saya kembali lagi. Jadi kalau yang pertama, dalam Al-Quran disebutkan Islam saja tanpa diiringi dengan iman, maksudnya keseluruhan. Seperti contoh dalam Al-Quran Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang beriman, masuklah kalian dalam Islam secara keseluruhan, totalitas. Laksanakan Islam seluruhnya, akidah, ibadah, dan yang lainnya semuanya. Dan jangan kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena sungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagi kamu. Nah, kalau disebutkan Islam ini berkaitan dengan iman, maka iman berkaitan dengan amalan hati, Islam berkaitan dengan amalan badan. Selanjutnya, dengan Islam Allah subhanahu wa ta'ala mengakhiri serta menyempurnakan agamanya yang dianut umat sebelumnya untuk para hambanya. Dengan Islam pula Allah menyempurnakan kenikmatannya dan meridhoi Islam sebagai agama. Agama Islam adalah agama yang benar dan satu-satunya agama yang diterima oleh Allah. Agama atau kepercayaan selain Islam tidak akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman tentang nikmat Islam yang terbesar, bahwa Islam ini nikmat Allah yang terbesar, yaitu dengan firman-Nya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum Islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan bagimu agamamu, aku telah cukupkan nikmatku atasmu dan aku ridha Islam menjadi agama bagimu. Kemudian yang kedua di sini, bahwa Islam satu-satunya agama yang benar, selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Berdasarkan ayat dalam surah Ali Imran yang pertama dalam ayat 19, inna dina inda Allahi Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu agama Islam. Kemudian ayat yang kedua dalam surah yang sama, ayat 85. Surah Ali Imran surah 3 ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa mencari agama selain Islam, tidak akan diterima oleh Allah dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Orang mencari agama selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Di dalam Islam tidak ada pluralisme agama, tidak ada. Tidak, hanya satu saja. Agama yang benar hanya satu, agama Islam. Selain Islam tidak akan diterima oleh Allah. Jadi seorang Muslim tidak boleh dia mengatakan bahwa agama yang lain juga benar, agama yang lain juga baik, agama yang lain juga sama, tidak boleh. Tidak boleh. Dan ini kalimat kufur. Kenapa dikatakan kalimat kufur? Allah yang mengatakan agama Islam satu-satunya agama yang benar. Allah yang mengatakan bahwa yang diterima oleh Allah hanya satu, agama Islam. Dan Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa selain Islam tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain Islam tidak akan diterima. Nabi bersabda, "Walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasraniyyun thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabin nar." Nabi SAW bersabda, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar aku diutus siapa saja, apakah dia Yahudi atau Nasrani, kemudian dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Hadis ini sahih riwayat Muslim. Jadi Nabi SAW bersabda, demi yang diri Muhammad di tangan Allah, tidaklah mendengar seorang pun dari umat Yahudi atau Nasrani tentang diutusnya Nabi Muhammad, kemudian ia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku bawa, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi sesudah diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada lagi orang berpegang kepada Yahudi atau Nasrani. Tapi mereka harus masuk ke dalam Islam. Adapun sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, maka tidak ada masalah. Artinya mereka, selama mereka beriman kepada Nabi Musa dan beriman kepada Nabi Isa, dan mereka wafat dan beriman, maka mereka dikatakan adalah penghuni surga. Kalau mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya, kepada Taurat, kepada Injil, dan masuk ke dalam mereka beriman. Adapun setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, semua umat Yahudi atau Nasrani mereka wajib masuk ke dalam Islam. Sebab Nabi mengatakan, barang siapa yang mendengar aku diutus tapi dia tidak beriman dengan aku, tidak beriman dengan Rasulullah SAW, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Jadi orang yang tidak beriman setelah diutusnya Nabi Muhammad SAW, siapa saja, maka dia pasti menjadi penghuni neraka. Atau orang yang terdekat dengan Rasulullah, pamannya Abu Thalib, membantu dakwah Nabi, mendukung dakwah Nabi, tapi dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat, maka matinya pasti masuk neraka. Kata Nabi, Abu Thalib tempatnya neraka. Dan aku berdoa kepada Allah agar diringankan siksanya, maka dibakar kakinya, otaknya mendidih selama-lamanya, kekal abadi. Itu Abu Thalib, pamannya Nabi yang mendukung dakwah Nabi, mengakui tentang benarnya yang dibawa oleh Rasulullah, tapi dia tidak masuk Islam. Tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Maka tidak ada gunanya. Jadi orang yang mengaku tentang Islam bagus, baik, tapi dia tidak masuk Islam, maka enggak ada artinya. Begitu juga orang-orang kafir yang berbuat kebaikan, tapi dia tidak masuk Islam, enggak bermanfaat kebaikannya. Di akhirat nanti dijadikan oleh Allah seperti debu-debu yang berterbangan. Enggak ada nilainya. Selanjutnya, mengimani Nabi Muhammad SAW artinya membenarkan dengan penuh penerimaan. Sebentar, tentang Nabi Muhammad diutus untuk seluruh manusia, itu ayat-ayatnya disebutkan oleh Allah seperti ayat yang sudah antum hafal, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kami utus engkau Muhammad untuk rahmat sekalian alam. Jadi Nabi diutus untuk seluruh manusia. Kemudian juga dalam surah Al-Araf, qul ya ayyuhan nasu inni rasulullah ilaikum jami'an. Katakanlah wahai manusia, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian semuanya. Kemudian juga Allah berfirman dalam surah Saba, wa ma arsalnaka illa kaffatan lin-nasi basyiran wa nadhira. Dan tidaklah kami utus engkau Muhammad melainkan untuk seluruh manusia sebagai pemberi kabar gembira dan sebagai pengancam. Jadi Nabi Muhammad SAW diutus untuk seluruh makhluk ini. Jadi enggak bisa dibedakan. Semuanya yang ada di alam semesta ini, mereka harus masuk ke dalam Islam. Baik dia Yahudi, Nasrani, Hindu, Buddha atau apa saja, mereka harus masuk ke dalam Islam. Selanjutnya, mengimani Nabi Muhammad SAW artinya membenarkan dengan penuh penerimaan dan kepatuhan pada seluruh apa yang dibawanya, bukan hanya membenarkan semata. Oleh karena itulah Abu Thalib paman Nabi termasuk kafir, yaitu orang yang tidak beriman kepada Nabi SAW, meskipun ia membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi SAW, dan ia membenarkan pula bahwa Islam adalah agama yang terbaik. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan. Agama Islam mencakup seluruh kemaslahatan yang terkandung di dalam agama-agama terdahulu. Islam memiliki keistimewaan, yaitu cocok dan sesuai untuk setiap masa, tempat, dan kondisi umat. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina ilayhi minal kitabi wa muhaiminan alayh. Dan kami turunkan Al-Qur'an kepadamu dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan sebagai batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, dan agama yang dibawa ini cocok untuk setiap tempat, setiap zaman. Jadi Islam dikatakan cocok dan sesuai di setiap masa, setiap tempat, dan kondisi umat. Maksudnya adalah berpegang teguh kepada Islam tidak akan menghilangkan kemaslahatan umat. Bahkan dengan Islam ini umat akan menjadi baik, sejahtera, aman, dan sentosa. Tetapi harus diingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa, tidak tunduk kepada tempat, tidak tunduk pada kondisi umat sebagaimana dikehendaki oleh sebagian orang. Apabila umat manusia menginginkan keselamatan di dunia dan akhirat, maka mereka harus masuk Islam dan tunduk dalam melaksanakan syariat Islam. Jadi qul fi din a'zakumullah, bahwa Islam ini cocok untuk setiap tempat. Pada zaman Nabi Muhammad, kemudian zaman tabi'in, tabi'ut sampai hari kiamat. Cocok untuk setiap zaman. Kemudian setiap tempat di mana saja. Jadi bukan hanya untuk orang-orang Arab Islam ini, untuk seluruh manusia. Dan seluruh ajaran Islam cocok untuk setiap masa, untuk setiap tempat, untuk setiap kondisi. Semuanya. Tentang apa saja. Tentang akidah, tentang ibadah, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang berpakaian, tentang hukuman had, hukuman rejam, hukum potong tangan, dan yang lainnya. Seluruhnya cocok untuk setiap tempat dan setiap zaman. Semua agama Islam, semua ajaran Islam ini, semua agama yang mudah dan tidak menyulitkan dan tidak kejam. Jadi memakai jilbab cocok untuk semua tempat, setiap masa, setiap zaman. Tentang pelaksanaan hukum Islam, semuanya cocok untuk setiap tempat. Begitu juga yang lainnya, tentang sholat, puasa, dan yang lainnya. Jadi agama Islam ini cocok untuk setiap tempat, setiap masa, dan setiap kondisi umat. Tapi ingat bahwa Islam tidak tunduk terhadap masa. Artinya untuk sekarang ini, umpamanya orang mengatakan Islam ini tidak cocok untuk zaman sekarang. Inilah orang-orang yang menolak agama Islam dan kufur. Mengatakan bahwa hukum potong tangan atau rejam tidak cocok pada zaman sekarang ini. Atau jilbab tidak cocok pada zaman sekarang ini. Ini orang yang mengatakan demikian, ini kufur. Kufur. Kalau dia sudah sampai hujah, sudah sampai dalil dan dia menolak tentang ajaran Islam, ini bisa kufur dan bisa keluar dari Islam. Jadi akhwan fiddin, azakumullah, bahwa Allah menurunkan agama Islam ini, Allah yang maha tahu. Allah yang menciptakan alam semesta, Allah yang menciptakan manusia dan jin, Allah menurunkan agama Islam ini cocok untuk semua manusia. Dan Allah tidak pernah berbuat zalim kepada hambanya. Agama Islam adalah agama yang benar. Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan kemenangan kepada orang-orang yang berpegang teguh kepada agama Islam ini dengan baik. Namun dengan syarat, mereka harus mentauhidkan Allah. Menjauhkan segala bentuk perbuatan syirik. Mereka menuntut ilmu syar'i dan mengamalkan amal saleh. Jadi Allah menjanjikan kemenangan kepada umat Islam. Di seluruh dunia, umat Islam ini akan menang bagi orang yang berpegang teguh pada agama Islam ini. Tapi dengan syarat, mereka harus mentauhidkan Allah. Dengan syarat, mereka mentauhidkan Allah. Menjauhkan syirik. Mereka terus menuntut ilmu syar'i. Dan mereka mengamalkan amal soleh. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 33. Antum lihat ayatnya. Surah At-Taubah ayat 33. Antum lihat ayatnya. Buka. Saya akan jelaskan ayat itu. Allah berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang hak agar dimenangkannya terhadap semua agama meskipun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Antum lihat ayatnya. Yang dimaksud dengan al-huda, petunjuk dalam ayat itu artinya, kata Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di, yaitu al-ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Petunjuk dalam ayat itu maksudnya ilmu nafi', ilmu yang bermanfaat. Dinul haq, agama yang benar, artinya amal soleh. Jadi Nabi diutus oleh Allah dengan membawa dua. Pertama ilmu yang bermanfaat, yang kedua amal soleh. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW untuk menjelaskan kebenaran dari kebatilan. Menjelaskan tentang nama-nama Allah, sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, hukum-hukum dan berita yang datang darinya. Memerintahkan semua yang bermanfaat untuk hati, ruh, dan jasad. Artinya Nabi Muhammad SAW memerintahkan kepada umat mengerjakan perbuatan yang manfaat untuk ruh, hati, dan jasad. Beliau memerintahkan untuk mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah, mencintainya, berakhlak dengan akhlak yang mulia, beramal soleh, beradab dengan adab yang bermanfaat. Beliau sallallahu alaihi wasallam melarang semua perbuatan syirik. Beliau melarang perilaku dan akhlak yang buruk, yang berbahaya untuk hati, badan, dunia dan akhirat. Ini dijelaskan oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir al-Sa'di dalam tafsirnya Taisir Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Selanjutnya, Allah berjanji akan memberikan kemenangan kepada umat Islam apabila mereka bertauhid dalam surah An-Nur, surah 24 ayat 55. وَعَلَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian dan mengerjakan amal-amal saleh bahwa sungguh Allah akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi ini sebagaimana Allah telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diredainya untuk mereka. Dan Allah benar-benar akan menukar keadaan mereka sesudah mereka berada dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Mereka tetap beribadah kepadaku, kepada Allah, dengan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Dan barang siapa yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Di dalam ayat ini, Allah SWT berjanji kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Iman, amal soleh. Apa janji Allah? Mereka akan diberikan kekuasaan di muka bumi. bagaimana diberikan kekuasaan oleh Allah kepada orang sebelumnya. Ya Allah telah memberikan kekuasaan kepada para nabi dan rasul. Begitu juga kepada para sahabat radhiyallahu anhum jami'in, mereka diberikan tampuk kekhilafahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan syarat mereka beriman dan beramal saleh. Dengan syarat mereka beribadah kepada Allah dan menjauhkan segala macam perbuatan syirik. Dan Allah akan memberikan kepada mereka rasa aman. Yang tadinya mereka takut diberikan rasa aman. Jadi di sini janji Allah ini akan diberikan kepada orang-orang yang beriman dengan iman yang benar. Iman seperti siapa? Seperti imannya para sahabat. Sebab kita akan mendapatkan petunjuk yang benar kalau kita beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Sebagaimana Allah berfirman tentang orang-orang ahlul kitab dalam surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "Fa in amanu bimitsli ma amantum bi faqad ihtadaw." Wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Jadi apabila mereka beriman, maksudnya beriman sama ahlul kitab, beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka dapat petunjuk. Kalau mereka berpaling, sungguhnya mereka berada dalam kesesatan. Allah akan cukupi kamu dengan mereka. Dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha melihat. Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 137. Surah 2 Al-Baqarah itu lihat. Ini juga berkaitan dengan masalah bagaimana berimannya itu, bukan sekadar mengucapkan Islam, tapi beriman dengan pemahaman yang benar. Surah Al-Baqarah ayat 137. Fa in amanu bimitsli ma amantum bihi faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama hum fi shiqaq fasayakfikahum Allah wa huwa as-sami'ul 'alim. Dan jika mereka beriman, mereka di sini maksudnya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani. Jika mereka beriman sebagaimana berimannya para sahabat, berimannya kalian para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan jika mereka berpaling, fa innama hum fi shiqaq, sesungguhnya mereka berada dalam permusuhan dengan kamu. Fa sayakfikahum Allah, maka Allah akan memelihara kamu dari mereka. Wa huwa as-sami'ul 'alim, dan Allah itu Maha mendengar dan Allah itu Maha mengetahui. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan imannya para sahabat sebagai tolak ukur. Perhatikan ya. Di dalam ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai tolak ukur. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, kata beliau, melalui ayat ini Allah menjadikan imannya para sahabat sebagai timbangan. Imannya para sahabat Nabi sebagai timbangan, sebagai tolak ukur untuk membedakan antara petunjuk dengan kesesatan, antara kebenaran dengan kebatilan. Apabila ahlul kitab beriman sebagaimana berimannya para sahabat Nabi, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah yang mutlak dan sempurna. Akan tetapi jika mereka ahlul kitab berpaling, tidak beriman sebagaimana berimannya para sahabat, maka mereka jatuh dalam perpecahan, perselisihan dan kesesatan yang sangat jauh. Kemudian Al-Qayyim melanjutkan lagi, memohon hidayah dan imanlah sebesar-besar kewajiban. Menjauhkan perselisihan dan kesesatan adalah wajib. Jadi mengikuti manhaj para sahabat Rasul adalah kewajiban yang paling wajib. Mengikuti manhajnya para sahabat Rasul, kewajiban yang paling wajib. Jadi harus kita perhatikan di sini yang disebutkan di dalam ayat ini, Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman di antara kalian iman yang bagaimana? Yaitu iman yang sesuai dengan imannya para sahabat. Artinya umat Islam akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kekhilafahan apabila mereka beriman dengan iman mengikuti manhajnya para sahabat, mengikuti pemahamannya para sahabat. Ini penjelasan Al-Imam Al-Qayyim tentang ayat ini. Jadi bukan sekedar beriman saja, tapi iman mengikuti imannya para sahabat. Jadi wajib kita mengikuti pemahaman para sahabat. Sebab Al-Quran dan As-Sunnah Nabi yang sahih ini dipahami oleh para sahabat, dan para sahabat sudah laksanakan dengan sebaik-baiknya. Disaksikan oleh Allah dan disaksikan oleh Rasulullah SAW. Karena itu para sahabat dijadikan orang-orang yang adil, yang akan menjadi saksi bagi kita nanti pada hari kiamat. Jadi umat Islam ini, mereka harus mengikuti pemahaman para sahabat. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, kita ini harus berjuang untuk menegakkan Islam, betul, wajib kita berjuang, tapi harus mengikuti dulu pemahaman para sahabat. Untuk bisa tegaknya Islam ini, dengan kita mengikuti jejaknya mereka, jejaknya para sahabat. Kemudian, wa'amil salihat, dan beramal soleh. Jadi umat Islam harus melakukan amal-amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Semuanya dari amal-amal soleh yang mereka harus lakukan, baru Allah akan memberikan kepada mereka izzah, kemuliaan. Tapi kalau mereka berpaling dari iman, berpaling dari pemahaman yang hak, dan tidak melakukan amal soleh, tidak mentauhidkan Allah, tidak menjauhkan kesyirikan, mereka mendapatkan kehinaan. Apalagi kalau mereka terus melanggar perintah-perintah Rasulullah SAW atau menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan mereka, enggak akan dapat kemenangan sama sekali. Bagaimana Nabi bersabda, "Waj'ila dzillatu was-saghara 'ala man khalafa amri." Dan dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang menyalahi perintahku, perintah Rasulullah SAW. Hadis ini hasan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya. Jadi umat Islam wajib mereka mengikuti para sahabat Rasulullah SAW. Jadi Islam yang kita peluk ini, Islam yang harus kita mengikuti bagaimana cara berislamnya para sahabat. Cara beragamanya sahabat bagaimana, kita harus ikut mereka. Karena mereka sudah laksanakan Islam dengan benar, dengan baik, dengan sempurna. Dan Allah puji mereka dalam Al-Quran. Yang Allah janjikan mereka dengan surga. Maka wajib kita mengikuti jejaknya mereka. Bagaimana cara beragamanya sahabat, itu kita ikuti. Kalau umat Islam tidak mengikuti cara beragamanya para sahabat, maka mereka tidak akan mendapatkan izzah, tidak akan mendapatkan kemuliaan, sebagaimana Allah telah memberikan kemuliaan kepada mereka, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selanjutnya, Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam adalah, yang pertama, ini saya sebutkan sebagian, mungkin saya sebutkan di antara ya. Di Islam adalah agama yang sempurna dalam akidah dan syariat. Di antara bentuk kesempurnaan agama Islam, Islam memerintahkan untuk bertauhid kepada Allah dan melarang perbuatan syirik. Jadi Islam memerintahkan untuk mentauhidkan Allah, menjauhkan syirik. Agama Islam adalah agama tauhid. Tidak boleh seorang muslim menyekutukan Allah dengan sesuatu pun juga. Semua dakwah Nabi dan Rasul mengajak umat untuk mentauhidkan Allah. Dan kita diciptakan oleh Allah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada-Ku. Beribadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Dan semua Nabi dan Rasul, mereka dakwanya tauhid. Semua memulai dakwanya dengan tauhid. Allah berfirman dalam surah An-Nahl, surah 16 ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullah wa ijtanibut tagut. Dan sungguh kami telah utus pada setiap umat seorang rasul. Setiap rasul dakwahnya adalah akan beribadah hanya kepada Allah dan jauhkan tagut. Semua nabi rasul memulai dakwahnya dengan tauhid. Jadi enggak ada seorang nabi pun dan rasul yang memulai dakwahnya dengan politik, enggak ada. Tidak ada sama sekali. Enggak ada nabi rasul memulai dakwahnya dengan fikih atau dengan tarekat atau yang lain, tidak ada. Semua nabi dan rasul memulai dakwahnya dengan tauhid, semuanya. Satu. Dari 313 rasul, dari 125.000 nabi, semua dakwahnya memulai dengan tauhid, semuanya. Dari 125.000 nabi, dari 313 rasul yang kita kenal hanya 25 rasul, itu semua dakwahnya dakwah tauhid, semuanya. Jadi enggak ada satupun rasul memulai dakwahnya dengan politik atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, bahwa Islam memerintahkan untuk berbuat jujur dan melarang berkata dan bersikap bohong. Jadi Islam menganjurkan untuk berkata jujur, dan jujur ini penting dalam Islam. Bahkan Nabi terkenal dengan orang yang jujur, as-sadiqul masduq, orang yang jujur dan dibenarkan perkataannya. Nabi Muhammad SAW. Dan ma'ruf, sejak kecil, sebelum jadi Nabi, orang jahiliyah sudah tahu bahwa Nabi orang yang jujur, tidak pernah bohong. Jadi bohong dan dusta termasuk akhlak yang jelek. Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, bahwa akhlak yang paling dibenci oleh Nabi, bohong. Yang paling dibenci oleh Rasulullah, bohong. Maka umat Islam dilarang untuk berkata bohong. Dia harus berjujur. Sebab jujur ini akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan akan membawa ke surga. Nabi bersabda, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal bir yahdi ilal jannah. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Kata Nabi, adalah kalian selalu jujur, karena jujur akan membawa kepada kebaikan, dan kebaikan yang membawa ke surga. Dan jauhkan dari kalian perkata dusta, karena dusta akan membawa kepada kejelekan, dan kejelekan akan membawa ke neraka. Jadi seorang muslim dan muslimah, dia harus jujur. Dia tidak boleh bohong. Karena Islam melarang untuk kata bohong. Dan tidak ada manfaatnya bohong. Sampai dalam bergurau pun dilarang oleh Nabi untuk bohong. Ada orang-orang yang sengaja dia bergurau supaya orang lain tertawa, dengan bohong tidak boleh. Kalau orang bertanya bagaimana para pelawak, ya termasuk yang celaka. Kata Nabi, wailun liman yuhadditsu fayakdziba liyudhika bihil qauma, wailun lah thumma wailun lah. Kata Nabi, celaka orang yang berkata dia bohong supaya orang lain tertawa. Celaka, kata Nabi, dan celaka orang itu. Tiga kali yang disebutkan. Hadisnya sahih dari Tirmidzi. Jadi diperintahkan untuk jujur. Dan agama Islam ini agama yang sungguh-sungguh serius. Yang ketiga, Islam memerintahkan untuk berbuat adil dan melarang bersikap zalim. Jadi diperintahkan untuk berlaku adil, dan ayat-ayat yang menganjurkan kita untuk berlaku adil banyak dalam Al-Qur'an. Antum bisa lihat di dalam surah An-Nisa, Allah menyuruh kita untuk berlaku adil. Begitu juga dalam surah Al-Ma'idah, dalam surah An-Nisa ayat 135. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina bilqisti syuhadaa lillahi walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin iyakun ghaniyan aw faqiran fallahu awla bihima fala tattabi'ul hawa an ta'dilu wa in talwu aw tu'ridu fa innallaha kana bima ta'maluna khabira. Wahai orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar menegakkan keadilan, menjadi saksi karena Allah, meskipun terhadap dirimu sendiri, atau ibu bapak kamu, atau kerabat kalian. Jika ia kaya maupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan kata-kata atau enggan menjadi saksi, maka sungguhnya Allah adalah maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan. Disuruh untuk berlaku adil. Dalam surah Al-Ma'idah pun Allah sebutkan demikian. Dalam surah Al-Ma'idah, surah 5 ayat 8. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhadaa bil qisth ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil, dan janganlah sekali-kali kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguhnya Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. tentang zalim banyak sekali ya. Larangan-larangan zalim dalam hadis Nabi juga Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Ya ibadi inni haramtu zulma 'ala nafsi fala tadzalamu." Wahai hamba-Ku, sungguhnya Aku mengharamkan atas diri-Ku kezaliman. Janganlah kalian berbuat zalim di antara kalian. Kemudian Islam juga memerintahkan untuk bersikap amanah yang keempat dan melarang khianat. Jadi amanah tentang apa saja kita wajib laksanakan. Apakah tentang pekerjaan, tentang tugas, harta atau yang lainnya, amanah wajib kita laksanakan. Dan tidak boleh khianat. Dan di antara ciri orang munafik yaitu khianat. Kalau diberikan amanah, khianat. Itu ciri orang munafik. Kemudian yang kelima, memerintahkan untuk menepati janji dan melarang ingkar janji. Ini juga termasuk sikap seorang mukmin. Ingkar janji itu termasuk sikap munafik. Di antara sifat munafik itu mereka selalu ingkar janji. Kata Nabi, ayatul munafiqi salasun, idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kata Nabi, tanda-tanda munafik ada tiga. Apabila berkata dusta, apabila berjanji menyalahi janji, apabila diberi amanat khianat. Ini sahih riwayat Muslim dan riwayat ada tambahannya, wa idza khasama fajara, apabila dia bertengkar melewati batas. Kemudian yang keenam, Islam memerintahkan untuk berbakti kepada ibu bapak serta melarang mendurhakai keduanya. Jadi Islam menganjurkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Dan ayat-ayatnya sudah saya sampaikan kemarin. Bahwa Allah berfirman, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Allah telah mewajibkan tidak boleh kalian beribadah melainkan hanya kepada Allah saja, dan dalam kalian berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini wajib. Tidak boleh seorang durhaka pada orang tuanya. Anak yang durhaka pada orang tuanya adalah anak yang tidak bahagia hidupnya. Tidak barokah hidupnya. Tidak akan mengalami ketenangan dalam hidup ini. Kemudian di akhirat tidak masuk surga. Di antara Nabi menyebutkan beberapa golongan yang tidak masuk surga. Di antaranya yang pertama yang disebutkan al-aqli walidayhi. Ketika Nabi menyebutkan tiga golongan yang tidak masuk surga, yang pertama yang disebutkan yaitu al-aqli walidayhi. Kata Nabi, salatun la yadkhuluna jannah wala yanzuru Allah ilaihim yawm al-qiyamah al-aqli walidayhi. Kemudian yang kedua mudminul khamar. Yang ketiga dayut. Kata Nabi, ada tiga golongan yang mereka tidak masuk surga dan Allah tidak akan lihat mereka pada hari kiamat. Yang pertama, anak yang durhaka pada kedua orang tuanya. Yang kedua, pecandu khamar. Orang yang minum khamar. Dan khamar ini minuman yang memabukkan. Kata Nabi, nanti akan ada orang menamakan khamar ini dengan nama yang lain. Khamar itu tidak boleh. Hukumnya haram. Orang yang candu minum khamar, apa saja namanya, kalau di sini mungkin namanya sake, di negara lain namanya yang lain, tetap tidak boleh. Hukumnya haram. Sedikit saja tidak boleh. Kata Nabi, ma'as kara kafiru faqalilu haram. Apa saja yang banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Jadi pecandu khamar itu, dia tidak masuk surga. Yang ketiga, yaitu dayuth. Dayuth ini orang yang membiarkan kejelekan dalam rumah tangganya. Jadi umpamanya anaknya pacaran, anaknya berbuat maksiat, dibiarkan oleh dia, dayuth. Jadi tiga golongan kata Nabi yang tidak masuk surga. Tentang hadis ini di mana di buku saya ada penjelasannya, di buku Ar-Rasail yang kedua saya sebutkan tiga calon penghuni neraka, saya sebutkan di buku Ar-Rasail itu yang kedua. Kemudian selanjutnya, jadi kita kembali yang keenam ini, Islam menganjurkan untuk berbuat baik kepada orang tua, dan ini harus kita perhatikan. Kita harus memperhatikan orang tua lebih daripada yang lainnya. Kita wajib membantu mereka, menolong mereka, memberikan kabar. Antum tinggal di negeri yang jauh, ya orang tua kasih kabar. Apakah setiap pekan, kalau enggak setiap pekan, setiap bulan. atau dua bulan sekali itu harus ada kabar. Sebab orang tua bagaimanapun juga dia cinta kepada anaknya dan selalu merasa kehilangan dengan anaknya. Dia ingin tahu bagaimana kabar si anak itu. Maka harus selalu memberikan kabar kepada orang tua dengan kabar-kabar yang baik, membantu mereka, menolong mereka, mengirimkan uang dan yang lainnya kepada orang tua. Dan tidak boleh membuat orang tua itu sakit hati. Tidak boleh membuat orang tua itu merasa tersinggung dengan ucapan dan perkataan kita. Makanya dalam berkata pun Allah menyebutkan dalam Al-Quran qaulan karima. Para orang tua itu perkataan yang mulia, berbeda dengan kita berkata kepada teman kita atau saudara kita. Dan orang tua lebih mulia lagi perkataannya qaulan karima, perkataan yang mulia. Ini harus kita perhatikan. Kemudian yang ketujuh, Islam menjaga agama dan Islam mengharamkan seseorang murtad dari agama Islam. Jadi Islam menjaga agama, arti orang yang sudah masuk Islam tidak boleh dia keluar dari agama Islam. Jadi orang yang murtad menurut hukum Islam dibunuh. Orang yang murtad menurut hukum Islam dibunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Man baddala dinahu faqtuluh." Barang siapa yang merubah agamanya, menukar agamanya, murtad dari agamanya, maka hendaklah kamu bunuh. Yang membunuh siapa? Ulil amri. Maka di zaman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda, ketika ada berapa orang yang murtad, maka Abu Bakar As-Siddiq menyuruh untuk membunuh mereka. Nah, kalau mereka umpamanya tobat, dia masuk Islam, diterima. Kalau tidak, dibunuh. Sebagian ulama mengatakan tidak perlu lagi mereka didakwakan lagi, ya bunuh. Yang melakukan demikian adalah amri. Jadi Islam menjaga agama. Tidak boleh orang berbuat kufur, tidak boleh berbuat syirik, dan tidak boleh dia keluar dari agama Islam ini. Kemudian yang ke-8, Islam menjaga jiwa. Oleh karena itu Allah mengharamkan pembunuhan dan penumpahan darah umat Islam. Islam memelihara jiwa, oleh karena itu Islam mengharamkan pembunuhan secara tidak hak. Dan hukuman bagi orang yang membunuh jiwa seorang muslim secara tidak hak adalah hukuman mati. Yang disilakan adalah hukuman qisas. Hukum qisas dalam Islam. Jadi kalau seorang membunuh orang, dibunuh dalam Islam. Jadi Allah menyebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 178. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatl. Orang yang beriman, Allah telah mewajibkan kepada kalian qisas tentang orang yang dibunuh. Jadi orang yang membunuh orang dibunuh dalam Islam. Dan ini menunjukkan kepada keadilan Islam. Jadi dalam Islam itu enggak gampang orang mengatakan kalau kamu tidak memenuhi janji halal darah kamu. Dalam Islam enggak boleh seperti itu. Menghalalkan darah orang. Sampai kalau kita lihat jamaah-jamaah yang menyimpal dari Islam, yang menyimpang dari ahlul bid'ah. Kalau umpamanya orang keluar dari jamaah, berarti kamu halal darahnya dan halal hartanya. Tidak boleh dalam Islam seperti itu. Sebab darahnya seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Itu nanti ada, saya akan bacakan hadisnya. Jadi enggak boleh seorang karena masalah harta, masalah tersinggung, kemudian membunuh seorang, tidak boleh dalam Islam. Darahnya seorang muslim itu mulia. Bahkan disebutkan dalam hadis, la zawaru dunya ahwanu 'indallahi min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Jadi seorang muslim itu darahnya sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh dibunuh. Enggak boleh ditumpahkan darahnya seorang muslim. Kemudian yang ke-9, Islam menjaga akal. Oleh karena Islam mengharamkan setiap yang memabukkan seperti khamar, narkoba dan rokok. Rokok juga diharamkan dalam Islam. Yang mengharamkan seluruh ulama Islam. Seluruh ulama, seluruh fatwa para ulama di dunia Islam semuanya mengharamkan. Yang tidak mengharamkan Indonesia saja di Indonesia. Karena kiainya kiai udut. Kiainya udut. Ahli hisab semuanya. Maka mereka tidak mengharamkan. Dikatakan makruh. Yang benar, haram hukumnya. Dalilnya apa? Antum lihat dalilnya dalam surah Al-A'raf ayat 157. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 157. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit tawrati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadh'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf, melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar, dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk, dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa beliau adalah seorang nabi yang ummi, yang namanya Nabi Muhammad tercantum dalam Taurat, tercantum dalam Injil, ada tertulis dalam Injil dan Taurat namanya Nabi Muhammad SAW. Makanya Nabi berhujjah kepada ahlul kitab bahwa apa yang terdapat dalam Taurat dan Injil itu menyuruh kalian untuk beriman kepadaku, kepada Rasulullah. Ada di antara mereka yang mengatakan tidak, tidak ada. Kemudian kata Nabi, kamu bawa Taurat itu. Begitu dilihat, ditutup pula dia nama Nabi Muhammad SAW. Di belakangnya Nabi ada seorang pendeta Yahudi yang sudah masuk Islam, namanya Abdullah bin Salam. Kata Abdullah bin Salam, Nabi, dia tutup itu tangannya. Buka, kata Nabi. Dibuka, ada tertulis nama Nabi Muhammad SAW. Kamu beriman, dan di sini tulis hendaknya kalian beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi mereka tidak mau. Tidak mau karena kesombongan mereka, karena keangkuhan mereka seperti iblis. Mereka tahu kebenaran, mereka tolak kebenaran itu. Ya, tertulis namanya Nabi Muhammad SAW. Kemudian, yang kedua dalam ayat ini, yaitu Nabi Muhammad menyuruh yang ma'ruf mencegah yang mungkar. Yang ketiga, Nabi Muhammad menghalalkan semua yang baik, mengharamkan semua yang jelek. Ini yang kita jadikan syahid. Yang keempat, Nabi Muhammad SAW menghilangkan beban dan belenggu yang ada pada zaman ahlul kitab. Artinya ahlul kitab Yahudi Nasrani, mereka semua perintahnya itu memberatkan. Semuanya memberatkan. Dengan datangnya Nabi Muhammad SAW memudahkan semuanya, tidak berat agama Islam ini. Kemudian orang-orang yang mendukung Nabi, menolong Nabi, memuliakan Nabi, mereka adalah orang-orang yang bahagia. Yang pokok di sini yang menjadi pembahasan yang kita bahas sekarang ini dari poin yang ke-9, yaitu Nabi Muhammad SAW yuhillu lahum thayyibat, menghalalkan semua yang baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan semua yang jelek. Rokok, semua orang sepakat bahwa itu jelek, membahayakan. Enggak ada seorang pun mengatakan bahwa rokok itu bermanfaat, tidak ada. Khamr, narkoba, rokok, semuanya berbahaya. Atau orang kafir pun mengakui bahwa itu berbahaya. Berbahaya bagi dirinya, berbahaya bagi hatinya, berbahaya juga bagi orang lain. Sedangkan dalam Islam, la darar wala dirar, la darara wala dirar. Tidak boleh ada bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain. Dan rokok itu membahayakan orang itu dan membahayakan orang lain. Di samping juga mubazir, membuang-buang harta. Sedangkan Allah mengatakan wala tubazir tabzira innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Dan kalian berlaku tabzir, sungguhnya orang-orang yang tabzir itu temannya syaitan. Jadi tidak ada seorang pun mengatakan bahwa rokok itu berbahaya. Tidak ada seorang pun mengatakan bahwa rokok itu bermanfaat. Tidak ada. Semua orang mengatakan bahwa rokok itu berbahaya, merusak. Makanya ini harus ditinggalkan. Dan juga enggak ada orang mengatakan bahwa rokok itu bisa membawa kepada ketenangan, enggak ada. Yang akan membawa ketenangan Al-Qur'an. Zikir kepada Allah, ibadah itu membawa ketenangan. Tapi rokok tidak, itu merusak. Dan juga membuang-buang harta. Dan setiap hari orang yang merokok ini, dia membakar uangnya. Membakar uang. Kalau orang membakar uang, dibilang apa? Orang apa? Jadi, orang membakar uang, tiap hari bakar uang. Kalau orang bakar uang, umpamanya antum, ya, di sini berapa? 1000 eng harga rokok. Ya, umpamanya 300 atau 500, itu yang merokok hafal itu. Yang merokok hafal. Ya. Itu rokok yang dia beli dibandingkan dengan uang yang dia bakar. Uang dia bakar setiap hari umumnya 300 atau 1000. Dia membakar uang. Orang akan mengatakan, ini orang kok membakar uang, dikatakan gila. Tapi orang yang bakar rokok, kok gak dikatakan gila? Sama-sama membakar. Membakar uang. Kalau membakar uang tidak membahayakan orang lain. Tapi membakar rokok membahayakan orang lain. Membahayakan orang itu dan membahayakan orang lain. Dan Allah juga melarang kita untuk membunuh diri kita. Karena menurut penelitian, bahwa banyak orang mati dengan sebab rokok. Dan Allah mengatakan, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah sangat sayang kepada kalian. Ini harus dipikirkan dan ditinggalkan. Dan insya Allah mudah untuk antum untuk meninggalkannya. Selanjutnya, yang ke-10, Islam menjaga harta. Oleh karena itu Islam mengajarkan amanah, kejujuran, dan menghargai orang-orang yang amanah, bahkan menjanjikan kehidupan bahagia dan surga kepada mereka. Dan Islam juga melarang mencuri dan korupsi, serta mengancam pelakunya dengan hukuman potong tangan sebatas pergelangan. Jadi harta dalam Islam dijaga. Tidak boleh orang mengambil harta orang lain, tidak boleh. Hukumnya haram. Bahkan satu buah bolpen aja atau siwak aja enggak boleh orang mengambil, haknya seorang muslim. Jadi dilarang kita mengambil hak orang lain, tidak boleh dalam Islam. Jadi harta itu terjaga dalam Islam. Tidak boleh orang menghalalkan hartanya orang lain, tidak boleh. Ya, hartanya kaum muslimin itu haram untuk diambil. Makanya dalam Islam itu juga kalau ada orang utang piutang harus bayar. Tidak boleh mengatakan, ya sudah bebaskan aja, tidak boleh. Kecuali kalau orang itu menghalalkan, membebaskan. Tapi kalau tidak, tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Jadi mengambil uang orang, atau harta orang, atau dia hutang, itu wajib bayar. Kalau tidak dia bayar, akan dituntut sampai hari kiamat. Bahkan orang yang mati syahid, jihad, fisabilillah mati syahid, semua dosanya diampuni kecuali satu, hutang. Tidak diampuni oleh Allah. Kata Nabi, kullu yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, yughfaru lisyahidi kullu dhanbin illa ad-dain. Diampunkan semua dosanya orang yang mati syahid kecuali utang. Utang tidak akan dituntut sampai hari kiamat. Bahkan Nabi SAW pernah ada jenazah mayit dari sahabat yang dibawa oleh sahabat setelah dimandikan, dikafankan, dibawa kepada Rasulullah, ya Rasulullah salatkan. Ketika Nabi mau salatkan, Nabi mundur, tanya kepada sahabat, orang ini ada utangnya atau tidak? Kata sahabat, ada 2 dinar Rasulullah. 2 dinar. Kalau gitu engkau yang salatkan, aku tidak mau salatkan. 2 dinar, aku nggak mau salatkan, kata Rasulullah. Kemudian Abu Qatadah mengatakan, ya Rasulullah, sayang jamin, sayang bayar utangnya. Kata Nabi, engkau bayar sekarang? Iya. Engkau lunaskan? Iya. Baru Nabi mau salatkan. Ini menunjukkan bahwa masalah utang itu bukan masalah kecil, masalah besar. Nabi gak mau salatkan orang yang berutang. Sebagai pelajaran bagi kaum muslimin supaya tidak menggampangkan masalah utang. Jadi ini hati-hati dalam masalah seperti ini. Bukan berarti utang-piutang tidak boleh. Utang-piutang dalam Islam dibolehkan. Bahkan Nabi juga pernah berutang. Tapi sesuai dengan janjinya, dicatat kapan dibayar, segera. Bukan ditunda. Satu bulan dibayar. Dua bulan dibayar. Dipenuhi janji itu. Jadi harus dipenuhi dalam utang-piutang itu, sebab berkaitan dengan hak anak Adam. Dan akan dituntut sampai hari kiamat. Kemudian selanjutnya, Islam menjaga nasab. Islam menjaga keturunan. Oleh karena itu Islam mengharamkan zina dan segala jalan yang membawa kepada perzinaan. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 32, "Wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Allah berfirman, janganlah kalian mendekati zina. Allah enggak sebutkan jangan kalian berzina, jangan mendekati perbuatan zina. Karena yang demikian itu adalah perbuatan yang keji dan sejelek-jelek jalan. Moral yang paling jelek itu perzinaan. Paling jelek. Sebab merusak kehormatan, merusak agama, merusak nasab. Dan mendatangkan penyakit yang berbahaya. Mendatangkan azab Allah. Perzinaan ini moral yang paling jelek. Maka dilaranglah Islam mendekati perzinaan. Jadi jalan-jalan membawa perzinaan diharamkan dalam Islam. Seperti berpacaran, berduaan dalam Islam tidak dibolehkan. Karena akan membawa kepada perzinaan. Kemudian juga menonton film, atau membaca buku, atau majalah yang porno, itu juga akan membawa kepada perzinaan. Maka dalam Islam disuruh kita untuk menundukkan pandangan. Kita harus menjaga itu. Karena kalau orang sudah berbuat demikian, dia sudah berbuat dosa besar. Zina ini dosa besar. Dan hukumannya orang berzina didera. Didera 100 kali. Dan diasingkan selama setahun. Kalau dia sudah nikah, direjam. Dia sudah nikah. Apakah itu masih dia bersuami istri ada, atau dia sudah cerai, atau dia duda atau janda. Kalau dia sudah nikah, kemudian dia berzina, maka hukumannya yaitu direjam. Rejam itu digali lubang, kemudian dimasukkan dia separuh badan, dilempari dengan batu sampai mati. Dan hukuman ini tetap ada sampai hari kiamat. Dan tidak terhapus. Tapi meskipun ada pemerintahan Islam, kalau seandainya sudah terlaksana adanya pemerintahan Islam, maka harus dilaksanakan derainya. Dan rejam. Wajib dilaksanakan. Maka dalam beberapa kitab akidah disebutkan masalah rejam. Karena ada orang-orang yang menolak tentang rejam. Dalam kitab Syarh Sunnah, dalam kitab Usul Sunnah dari Imam Ahmad bin Hanbal disebutkan masalah rejam. Kenapa dimasukkan oleh Imam Ahmad dalam kitab akidah? Karena ada orang-orang yang menolak tentang rejam. Hukuman rejam itu ada. Dalam Al-Quran Allah sebutkan tentang dera dalam surah An-Nur. Allah sebutkan tentang dera. Orang yang berzina itu didera. Tentu bisa lihat. Tapi dalam hadis disebutkan tentang rejam. Dalam hadis. Tadinya rejam itu disebutkan dalam ayat Al-Quran, kemudian dihapuskan ayatnya, tapi hukumannya tetap. Untuk lihat hukuman bagi orang yang berzina di surah An-Nur ayat 2 dan 3. Allah berfirman, "Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhumma 100 jaldah." ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Dan janganlah kamu berbelas kasihan kepada keduanya yang mencegah kamu untuk menjalankan agama Allah jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan dalam pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan dari orang-orang yang beriman. Arti ayat ini, yang kedua, maksudnya dalam pelaksanaan hukuman dera itu harus disaksikan oleh kaum muslimin. Maka di Saudi Arabia itu, kalau hukuman dera itu dilaksanakan sesudah selesai sholat Jumat. Jadi kaum muslimin semua menyaksikan. Zaman Rasulullah juga demikian. Hukuman dera itu disaksikan oleh kaum muslimin. Supaya yang lain jera, tidak mau melaksanakannya. Artinya tidak mau berbuat yang demikian. Kemudian di ayat yang ketiga, laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang berzina. Perempuan yang musyrik Laki-laki yang berzina tidak akan mengawini melainkan perempuan yang zina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak akan dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik. Dan demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Berarti orang yang beriman tidak boleh menikahi perempuan musyrik, tidak boleh. Laki-laki yang beriman tidak boleh menikahi wanita yang berzina, tidak boleh. Begitu juga sebaliknya. Itu diharamkan bagi orang-orang yang beriman. Kalau ada orang bertanya, bagaimana kalau seandainya si perempuan itu sudah taubat? Kalau taubat, ya dibolehkan untuk menikahinya. Kalau dia betul-betul taubat, dengan taubat yang ikhlas. Taubat yang nasuh. Seperti yang difatwakan oleh Ibnu Abbas dan yang lainnya. Jadi akhwani fiddin, azakumullah, bahwa perbuatan zina ini merupakan perbuatan yang tercela dalam Islam. Maka diharamkan. Dan perbuatan yang keji dan sejajar jalan. Dan hukumannya berat. Kalau seandainya dia belum terlaksana hukuman deranya di dunia, belum terlaksana. Seperti di Indonesia, belum terlaksana hukuman dera. Belum dilaksanakan hukuman itu, belum terlaksana syariat Islam. Bagaimana tentang orang itu? Dia wajib bertaubat. Terus bertaubat kepada Allah dan melakukan amal saleh. Adapun nanti di akhirat, hukuman itu belum gugur, belum. Kalau Allah kehendaki, Allah ampunkan. Kalau Allah kehendaki, maka Allah siksa mereka. Berbeda kalau di tempat-tempat atau negara yang dilaksanakan hukum Islam. Kalau seorang itu berzina, didera, maka dosa zina itu terhapus. Adapun dosa yang lain tetap akan dituntut oleh Allah sampai hari kiamat. Tapi kalau belum terlaksana hukuman dera atau rejam di dunia ini, tetap akan dituntut sampai hari kiamat. Tapi bagaimana dengan orang itu? Apakah disuruh taubat? Tetap wajib disuruh taubat. Mudah-mudahan Allah ampuni dosanya dia. Tapi gak boleh kita katakan, oh gak ada ampunan dari orang berbuat dosa besar. Tidak boleh. Semua orang berbuat dosa besar, kita anjurkan mereka semua taubat kepada Allah. Semuanya. Semua orang berbuat dosa besar. Apakah dia peminum khamar, dia pernah berzina, pernah mencuri, pernah mengambil barang orang lain, dan yang lainnya. Tetap kita sebagai seorang muslim, menyuruh dia untuk bertaubat kepada Allah. Taubat yang ikhlas, taubat yang jujur. Dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya mereka. Adapun urusan Allah mengampuni atau tidak nanti di akhirat, kita serahkan kepada Allah. Tapi tetap di dunia dia wajib bertaubat kepada Allah SWT. Dan tidak boleh dia putus asa dari rahmat Allah. Tidak boleh. Tidak boleh dia putus asa rahmat Allah. Tetap dia kembali kepada agama Islam yang hak, melakukan amal-amal saleh, mudah-mudahan dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah Azza wa Jalla mengharamkan menuduh orang baik-baik berzina. Islam menjaga kehormatan. Oleh karena itu Allah mengharamkan menuduh orang baik-baik sebagai penzina atau dengan tuduhan-tuduhan yang lain yang merusak kehormatannya. Jadi gak boleh kita menuduh orang itu berzina karena melihat tingkah lakunya, atau menuduh orang itu kafir, atau menuduh orang itu ahlul bid'ah atau yang lain, tidak boleh. Masalah kehormatan dalam Islam terjaga. Jadi kita harus jaga kehormatan seorang muslim. Meskipun kata orang dia berzina, kita gak boleh mencemarkan nama baiknya kalau kita tidak tahu. Kecuali kalau jelas dia perbuatannya memang dia berzina. Menuduh seorang muslim atau muslimah dengan tuduhan yang tidak benar, itu dosanya berat. Lebih berat daripada dosa riba. Riba itu lebih dari 70 cabang dosanya. Yang paling ringan itu seperti dosanya riba, seperti seorang berzina dengan ibunya. Yang paling besar, merobek-robek kehormatan seorang muslim. Itu yang paling besar, dosa riba itu. Sebenarnya tidak boleh seorang menuduh seorang muslim dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Tentang Islam menjaga jiwa, harta dan kehormatan, dalilnya banyak. Di antaranya, dalilnya Nabi bersabda, fa inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadza fi syahrikum hadza fi baladikum hadza liyuballighi syahidul ghaiba. Sesungguhnya darah kalian, harta benda kalian, kehormatan kalian haram atas kalian seperti terlarangnya hari ini, bulan ini, di negeri ini, hendaknya yang hadir menyampaikan kepada orang yang tidak hadir. Artinya hartanya kaum muslimin, darahnya kaum muslimin, kehormatannya haram. Artinya tidak boleh dibunuh, tidak boleh tumpahkan darahnya seorang muslim. Tidak boleh diambil hartanya, tidak boleh dicemarkan kebaikannya. Tidak boleh dicemarkan nama baiknya, tidak boleh. Kemudian Nabi bersabda, la zawalu dunya ahwanu 'inda Allah min qatli rajulin muslim. Lenyapnya dunia lebih ringan di sisi Allah dibandingkan terbunuhnya seorang muslim. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Nasa'i. Kemudian juga Nabi bersabda, "Qatlul mu'min a'zam indallahi min zawali dunya." Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Terbunuhnya seorang mukmin lebih berat dosanya di sisi Allah daripada lenyapnya dunia. Hadis ini riwayat Nasa'i dari sahabat Buraidah. Disahihkan oleh Imam Al-Albani dalam kitabnya Sahih Sunan An-Nasa'i. Bahkan dalam satu riwayat yang hasan bahwa darah seorang muslim lebih mulia daripada Ka'bah yang mulia. Jadi kesimpulannya, ikhwan fil din, azakumullah, bahwa agama Islam ini datang untuk memberikan kemaslahatan manusia. Islam datang untuk memberikan kemaslahatan manusia. Dunia dan akhirat, semua dalam agama Islam, semuanya adil. Semuanya dalam agama Islam adalah rahmat. Semua ajaran Islam adalah maslahat. Dan semua ajaran Islam ini penuh dengan hikmah. Setiap masalah yang keluar dari keadilan kepada kezaliman, keluar dari kasih sayang kepada yang lainnya, ini bukan dari ajaran Islam. Jadi ajaran Islam semuanya adalah maslahat. Dan Islam melarang dari perbuatan yang merusak. Islam adalah syariat yang penuh dengan rahmat, penuh dengan keadilan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala adalah zat yang maha kasih dan sayang, yang menyuruh hamba-hambanya untuk berbuat kebaikan dan disuruh untuk berkasih sayang sama makhluknya, dan melarang semua perbuatan yang jelek, semua perbuatan yang mungkar, semua perbuatan yang membawa kepada bahaya dilarang dalam Islam. Ini disebutkan oleh Ibnu Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Setiap yang merusak dilarang dalam Islam. Maka Islam juga melarang seperti merusak, artinya membom, bom bunuh diri, merusak bangunan, dilarang dalam Islam. Atau melarang memberontak pada penguasa dan yang lainnya, dilarang dalam Islam. Karena akan membawa kepada apa? Kerusakan. Akan mengganggu rasa aman dan juga akan menumpahkan darah kaum muslimin. Jadi semua ajaran Islam ini ajaran yang manfaat dan membawa kepada kebahagiaan. Ya, sampai sini dulu. Kalau ada yang kurang jelas yang anda mau tanyakan, silakan. Nanti insyaAllah ba'da zuhur kita lanjutkan lagi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Ya. Beberapa minggu yang lalu ada teman saya dari masjid itu mengabarkan kepada saya kalau ada seorang wanita muslimah dari keturunan Jepang, kemudian dia mengatakan bahwa saya keluar dari Islam. Hal ini disebabkan karena selama ini suaminya itu tidak memenuhi kebutuhannya terhadap keluarganya. Jadi dia masuk Islam, tapi suaminya sendiri minum minuman keras. Kemudian suaminya mencuri dan sekarang masuk penjara. Gitu. Jadi sementara si wanita ini punya anak dan harus memenuhi kebutuhan keluarganya itu sendiri. Yeah. Nah, dalam hal ini, apakah kita langsung menghukumi bahwa wanita ini sudah murtad? Atau ada syarat-syarat tertentu yang harus terpenuhi karena mengingat adanya tekanan batin pada si wanita ini? Kemudian yang kedua, bagaimana sikap kita dari masyarakat muslim yang ada di sekitar sana? Apakah masih tetap membantu dalam hal finansial dan kebutuhan lainnya? Atau karena adanya pernyataan murtad, siapa keluarnya dari Islam ini, kita berhenti untuk membantunya? Iya. Yang pertama, yang harus dicari tabayyun, tasabbut. Sebab Allah berfirman, "Idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Apabila datang seorang yang fasik kepada kamu, maka kamu tabayyun, tasabbut dulu. Artinya cari, cek dulu benar atau tidak perkataan itu. Jadi lihat, kalau memang itu benar dan dia soraha, artinya terang-terangan mengatakan, iya saya keluar dari Islam. Oleh itu diingatkan lagi kepada dia bahwa keluar dari Islam ini tidak boleh, dan hukumannya bunuh. Kamu harus masuk lagi dalam Islam, mengucapkan dua kalimat syahadat. Kalau dia tidak mau, tetap, ya sudah, berarti dia murtad. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah murtad, maka kita tidak dibenarkan lagi untuk membantu mereka. Karena apa? Yang terpokok, yang terbaik, kita membantu kaum muslimin. Kecuali kalau memang kita masih ada harapan orang ini kembali ke dalam Islam. Apa yang termasuk kategori al-mu'allafati qulubuhum, orang yang menjinakkan hatinya. Kalau itu memang demikian dan kita melihat artinya dengan kondisi dia bahwa kalau dibantu, ditolong, insya Allah dia akan masuk Islam lagi, bantu. Jadi lihat, tentunya orang-orang yang paham tentang masalah ini dan keluarganya. Jom Nabi sendiri pernah memberikan zakat kepada orang-orang kafir yang tujuan Nabi supaya dia masuk ke dalam Islam. Bahkan besar Nabi berikan kepada mereka. Dan ternyata betul, setelah Nabi berikan masuk Islam. Tokoh-tokoh kafir itu. Wallahu a'lam. Yang lain. Ya. Bagaimana hukumnya apabila kita bermaksud memberi pelajaran kepada teman, misalkan dia pernah kita melihat pernah tidak melaksanakan amanah, maksud kita supaya dia merasakan bagaimana amanah tidak dilaksanakan. Terus yang kedua, maaf, apa hukumnya onan itu termasuk juga berzina? Yang pertama saya nggak paham. Maksudnya nggak paham. Yang nanya juga nggak paham. Nah, balas dendam lah. Ibaratnya kita pernah melihat teman diberi amanah sama orang lain. Terus dia teman orang yang diberi amanat ini mengamanatkan nama kita. Terus kita tahu kalau dia ini pernah berkhianat gitu. Maksud kita supaya dia merasakan bahwa tidak melaksanakan amal orang lain itu sakit. Ada riwayat menyebutkan wala takhun man khanaka. Janganlah kamu mengkhianati orang yang pernah mengkhianati kamu. Artinya jangan dibalas. Kalau dia pernah berbuat khianat kepada kita, jangan kita khianati dia, tidak boleh. Hukumnya dosa. Dia sudah berdosa kepada kita, jangan kita balas lagi untuk berbuat dosa. Tidak boleh. Seperti umpamanya orang begini. Ada orang menzinai, naudzubillah ya, dari keluarga kita. Kita balas lagi menzinai keluarga dia. Tidak boleh. Paham? Artinya membalas, berbuat kemaksiatan dalam Islam tidak dibolehkan. Yang kedua, tentang masalah hukum onani, kembali kepada ayat Al-Quran yang dijadikan dalil oleh para ulama, وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Ayat itu antum bisa lihat dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 Al-Mu'minun. Perlu dijelas, nanti baru kita bahas tentang hukumnya, bagaimana penjelasan para ulama tentang itu. Dalam surah Al-Mu'minun, surah 23 ayat 5, 6 dan 7. Allah berfirman, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa 'ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin wa man ittaqa wara'a dhalika fa ulaika humul 'adun." Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap diri istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Jadi sini artinya faman ibtagha wara'a dzalika faulaikum al'adun, orang yang mencari selain itu, yaitu dengan apa? Dengan berzina, dengan homo, termasuk onani. Tidak boleh. Jadi pendapatnya Imam Malik itu mengharamkan adanya onani, hukumnya haram dalam Islam. Bagaimana jalannya supaya dia tidak melakukan onani? Ya dengan dia puasa, dengan dia menikah yang pertama. Kalau dia belum mampu, dianjurkan oleh Nabi dengan puasa. Itu jalannya. Tapi untuk onani dalam Islam tidak dibenarkan, hukumnya haram. Dan itu yang disebutkan oleh para ulama. Dan para imam juga menyebutkan tentang haramnya. Imam Syaukani, imam yang lain banyak lah yang menjelaskan tentang haramnya onani. Jadi zina itu haram. Sekarang orang mencari, ya karena dia takut untuk berbuat zina, dia onani, sebenarnya tidak dibenarkan. Yang dia pakai jalan supaya tidak dia melakukan onani dengan puasa. Puasa Senin Kemis atau puasa Daud. Dan banyak melakukan ibadah-ibadah kepada Allah SWT. Dan yang terbaik lagi dia menikah. Itu yang terbaik. Yang lain. Ya. Apa kita merem jalannya? Ya Allah menyebutkan dalam surah An-Nur ya tentang kewajiban kita untuk menundukkan pandangan. Artinya kita berusaha semaksimal mungkin yang kita mampu untuk menundukkan pandangan. Bukan berarti bahwa kita berjalan dengan menutup mata. Ya, tapi kita berjalan. Cuma kita berusaha untuk memalingkan pandangan kita ketika melihat para wanita. Dan itu memang berat. Karena antum tinggal menjadi kafir. Atau di Indonesia pun tetap seperti itu juga harus kita tundukkan pandangan. Ya itu sekuat kita, kita berusaha untuk menundukkan pandangan. Karena penjelasan Nabi kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat Jabir juga demikian. Itu Nabi mengatakan, janganlah kamu ikuti pandangan dengan pandangan berikutnya. Karena itu akan membawa kepada apa timbulnya syahwat. Maka Nabi larang. Adapun untuk orang yang sudah menikah, Nabi kalau menganjurkan apabila dia melihat wanita yang menakjubkan di jalan itu, suruh cepat pulang ke rumahnya, mencampuri istrinya. Itu yang Nabi anjurkan demikian. Makanya kesian orang yang belum menikah itu miskin. Miskin. Yang lain. Ya. Hukumannya sama, artinya untuk onani itu apakah dia masih bujangan atau dia sudah menikah tetap tidak boleh. Hukumnya tetap haram. Ya solusinya dengan dia berpuasa tadi. Ya itu ada yang nyeletuk nikah lagi. Yang lain, apa? Ya. Iya. Ini pernah ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha kepada Rasulullah SAW. Jadi Aisyah pernah bertanya Rasulullah, ada seorang di Mekah itu bernama Ibnu Judaan yang dia banyak berbuat kebaikan, menolong orang-orang fakir, menolong orang yang susah dan yang lainnya. Kemudian Aisyah bertanya radhiyallahu anha, apakah itu menyelamatkan dia ya Rasulullah dari azab Allah? Kata Nabi tidak. Kenapa? Dia tidak mengucapkan dua kalimat syahadat. Karena dia kufur kepada Allah. Dan di akhirat, dia amal-amalnya jadikan seperti debu-debu yang berterbangan. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. Kami hadapkan seluruh amalnya mereka, orang-orang kafir ini, kami jadikan seperti debu yang berterbangan. Dan di sini menunjukkan kepada keadilan Allah SWT. Karena dia disuruh untuk masuk Islam. Dan masuk Islam ini mudah. Mentauhidkan Allah. Dia tidak mau. Justru dia kufur. Kufur, dia berbuat kesyirikan. Dia menyembah kepada selain Allah. Ini kemungkaran yang paling mungkar. Maka dosa besar yang paling dosa besar itu, yaitu orang menyembah kepada selain Allah. Dia menyembah patung, dia menyembah kubur, dia menyembah pohon, dia menyembah yang lainnya. Meskipun di samping itu dia berbuat kebaikan. Dia menolong orang dan yang lainnya. Perbuatan baik dia, Allah tidak zalimi. Perbuatan baik dia dibalas di dunia. Allah tidak zalim. Semua perbuatan orang kafir yang baik dibalas di dunia. Tapi di akhirat dijadikan seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Dia tidak masuk Islam. Dia kufur kepada Allah. Kekufuran ini, perbuatan dosa yang paling besar. Makanya dibalas dengan siksaan yang abadi. Jadi orang kafir ketika dimasukkan ke dalam neraka, bagaimana engkau rasakan? Apakah engkau pernah merasakan nikmat di dunia ini? Belum pernah, ya Allah. Karena beratnya siksa neraka. Kemudian Allah mengatakan, bukankah aku minta pada engkau satu? Yaitu engkau mentauhidkan aku. Masuk Islam maksudnya. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat syirik. Engkau tidak mau, maka engkau rasakan azab itu. Maka meskipun dia mengalami kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa di dunia, tapi di akhirat ketika diazab, dia mengatakan, saya tidak pernah mendapatkan nikmat. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang fakir, miskin, susah, ketika dimasukkan ke surga, apakah kau pernah mengalami kesulitan dunia? Belum pernah, ya Allah. Karena dibandingkan dengan nikmatnya surga. Dengan nikmatnya surga yang abadi itu. Jadi, ini menunjukkan kepada keadilan Allah. Jadi kalau ada orang yang mengatakan bahwa itu tidak adil, ketidakadilan jangan dihitung dengan perasaan dia, jangan dinilai dengan perasaan, tapi nilaikan dengan Quran dan Sunnah Nabi. Kalau ukur kita dalam kita menilai Quran dan Sunnah, menurut paham para sahabat, jelas. Ya. Mungkin ada satu lagi sebelum kita siap-siap sholat zuhur. Iya. Hubungannya dengan tadi kita nggak. Masalah jarum kubur yang apa di Indonesia kan banyak sekali penyimpangan seperti itu. Nah, kita sebagai umat Islam, jarum kubur yang benar itu seperti apa? Maksudnya kayak kita misalkan mbak kita udah meninggal atau mungkin caranya itu gimana kuburnya kita bersihkan atau gimana itu terus berdoanya cara yang Islam itu seperti apa? Iya. Jarum kubur kalau kita mau bagi menjadi tiga. Ya, ada ziarah kubur yang syar'i, ada yang bid'ah, ada yang syirik. Ziarah kubur yang syar'i itu kita menziarahi kuburan kaum muslimin, ya di antaranya orang tua kita, yang kita mengucapkan salam. Datang ke kubur, mengucapkan salam, assalamualaikum ahli diyar. Minal mu'minin wal muslimin wa inna insya'Allah bikum lahiqun nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kita ucapkan salam. Kemudian setelah itu kita mendoakan dengan doa yang datang dari Nabi, Allahumma aghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa aqrin nuzulahu wasi' madakalahu waqsiru bilma'i wa salju wal barat wa naqi minal qata'iq minal naqait as-sawab al-abiyadu minal danas Allahumma abdilhu daran khairan min dari wa ahlan khairan min ahli waqi fitnatul qabri wa adab an-nar. Atau doa yang lain yang dicakap nanti. Kalau enggak bisa dengan bahasa Indonesia kita doa. Yang penting doanya untuk orang mati itu supaya diampunkan semua dosanya, diberikan rahmat oleh Allah dan dimasukkan ke surga. Itu yang penting doa untuk mereka. Setelah itu sudah, enggak ada lagi yang lain. Itu doa saja. Tidak ada pembacaan ayat Al-Quran, tidak ada ngaji di kuburan. Sebab dalam Islam membaca Al-Quran kita di rumah atau di masjid atau tempat yang lain. Kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Nabi bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. Kata Nabi, jangan kamu jadikan rumah kamu seperti kuburan. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Maka dianjurkan kita baca surah Al-Baqarah setiap hari di rumah, karena syaitan akan lari dari rumah kita. Ini menunjukkan bahwa kuburan bukan tempat baca Al-Quran. Dan Nabi enggak pernah lakukan membaca Al-Qur'an di kuburan, enggak pernah sama sekali. Sahabat enggak pernah lakukan itu. Jadi ziarah yang benar itu mengucapkan salam, kemudian kita mendoakan. Yang kedua, ziarah kubur yang bid'ah. Ziarah kubur yang bid'ah itu yaitu kita ziarah kubur yang kita tetapkan waktunya atau harinya. Umpamanya di kita di Indonesia ini setiap mau puasa ziarah kubur. Enggak ada. Sampai jalan itu macet gara-gara orang ziarah kubur mau puasa. Kemudian yang kedua waktu Id. Ketika ditanya untuk apa? Ya permisi. Kepada atau mengucapkan apa selamatlah, izin kepada orang yang sudah mati bahwa kita mau puasa. Enggak ada dalam Islam yang seperti itu. Enggak ada, menentukan waktu tidak boleh. Kemudian yang bid'ah lagi yaitu orang dia ziarah kubur besar itu dengan membangun kuburnya di semen, dibangun di pondasi dan yang lainnya, tapi sama enggak ada. Kalau antum yang pernah melakukan ibadah haji atau umroh, lihat di Ma'al atau di Baqi. Di Baqi ini kuburan dari zaman Nabi masih ada. Pemakaman kaum muslimin yang dikuburkan di sana generasi yang terbaik dari umat ini. Itu enggak ada dibangun. Semuanya enggak ada yang dibangun. Hanya dikasih tanda bata saja, enggak dikasih nama. Tidak dibangun sama sekali tidak ada sampai hari ini. Jadi itu yang sunnah. Bahwa Nabi melarang dalam hadis yang sahih, Nabi melarang tidak boleh kuburan itu dibangun, tidak boleh di semen, tidak boleh dikasih nama, tidak boleh. Itu hadis sahih. Kalau antum mau lihat lebih jelas itu dalam kitab Ahkamul Janaiz, hukum-hukum soal jenazah yang ditulis oleh Syekh Muhammad Nasrul Albani. Jelaskan sudah lengkap. Di antara ziarah kubur lagi yang bid'ah, sengaja membacakan surah Yasin di kuburan atau menghatamkan Quran. Ada orang-orang yang sengaja kalau ada orang memakamkan jenazah, dia sudah nunggu mau dibacakan, mau dihatamkan, kemudian kita bayar kepada dia. Enggak boleh. Ini orang-orang pengangguran ini. Yang tidak ngerti tentang agama. Dan orang-orang awam karena enggak ngerti, dia ingin juga orang tuanya selamat, bapaknya selamat, keluarga selamat, maka dibayar supaya ngaji. Tidak bermanfaat sama sekali. Tidak bermanfaat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kata Imam Syafi'i, tidak akan sampai bacaan orang yang hidup kepada orang mati, tidak akan sampai. Dan Imam Syafi'i demikian. Dasarnya apa? Ayat Al-Quran surah An-Najm, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan melainkan apa yang dia usahakan. Dan itu bisa anda melihat dalam buku saya Ar-Rasail yang pertama. Itu saya jelaskan tentang masalah itu. Tentang masalah Yasin, tentang masalah kuno, tentang masalah yang lain ada di Rasail yang pertama itu. Saya jelaskan dalilnya. Kemudian itu yang diantara yang bid'ah juga, yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai dibersihkan, disapu, sedangkan rumahnya enggak disapu. Rumahnya enggak dibersihkan. Kuburan enggak ada ya. Dibersihkan, didoakan, yang sampai kepada si mayit didoakan. Walaupun sengaja untuk membersihkan dan segala macam, bahkan dikasih pepohonan, dikasih bunga, itu bukan dari Islam dan tidak ada manfaat. Jadi disiramkan air itu tidak ada manfaat sama sekali buat si mayit, tidak ada manfaatnya. Bunga itu ajaran dari orang-orang kafir, bahkan dari ajaran Hindu juga. Bunga, kembang itu tidak ada manfaat untuk si mayit. Bagi orang yang hidup dan yang mati tidak ada manfaatnya. Tapi kalau bunga itu ditaruh di rumahnya manfaat, mengharumkan ruangan. Tapi untuk orang mati tidak ada manfaat sama sekali. Dan tidak menambah juga amal dia, tidak mengurangi juga siksanya dia kalau dia termasuk yang disiksa oleh Allah SWT. Itu ziarah yang bid'ah. Yang ketiga, ziarah yang syirik. Ziarah yang syirik, orang ziarah ke kubur tertentu seperti kuburannya wali atau habib atau kiai atau ajengan atau tuan guru atau yang lainnya, yang dia sengaja untuk mengharapkan barokahnya, rahmatnya, atau berdoa dan meminta kepada orang itu. Tawassul dengan meminta, dengan menyebut nama orang-orang itu. Atau sengaja ziarah ke Madinah, ke kubur Nabi untuk minta sesuatu kepada Nabi. Supaya bisa mendatangkan manfaat. Kemudian juga menghilangkan bahaya. Atau supaya dimudahkan jodohnya. Disembuhkan penyakitnya. Ini syirik. Tidak boleh. Jadi tujuan dia datang ke sana untuk minta sesuatu kepada si penghuni kubur. Tidak boleh dalam Islam. Seperti ada orang-orang di Indonesia itu yang sengaja ziarah ke kubur Wali Songo. Punya tujuan, gak mungkin tidak punya tujuan. Dia tujuannya apa? Supaya dapatkan rahmat, dapat barokah, supaya dimudahkan urusannya. supaya diselamatkan. Enggak boleh. Orang yang mati itu sendiri enggak bisa menolong dirinya sama sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, orang yang paling sesat di muka bumi ini, orang yang berdoa dan meminta kepada selain Allah, paling sesat kata Allah dalam surah Al-Ahqaf. Wa man adallu mimman yad'u min Allah ma la yastajibu ila yaumil qiyamah wa hum 'an du'a'ihim ghafilun. Dan tidak ada orang yang paling sesat di muka bumi dan orang yang berdoa kepada selain Allah, yang orang itu dia bisa menjawab sampai hari kiamat. Makanya kita harus ingat bahwa yang bisa memberikan manfaat dan menolak bahaya hanya Allah saja. Jelas. Jadi itu yang masih dilakukan di kaum muslimin, itu perbuatan yang bid'ah dan syirik, kita tinggalkan. Ya, saya pikir cukup sampai di sini, sudah masuk waktu zuhur. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan insyaallah nanti setelah istirahat kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.